Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahdatin abada. Adada ni'amillah wa ifdalih na'itu ta'alama wa ta'alim tazakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dua ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtihaa mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Faqala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ila qalihi wa alayka bisuhbatil akhyar wa'tizalil asrar wa mujalasatis salihin wa mujanabatil zalimin, dan atas kalian hendaknya berteman duduk dengan orang-orang yang baik dan menjauhi orang-orang yang jelek, dan duduklah dengan orang-orang yang soleh dan jauhilah orang-orang yang zalim. Qala alaihi salatu wassalam, al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya seseorang bergantung kepada agama sahabatnya atau temannya, maka hendaknya kalian melihat siapa yang menjadi teman-temannya. Waqala alaihi salatu wasalam, al-jalisus salih khairun minal wihda wal wahda khairun minal jalisis su. Juga bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya teman duduk yang soleh lebih baik daripada sendiri, dan sendiri lebih baik daripada duduk dengan teman yang tidak baik. Di sini anjuran daripada Imamul Haddad untuk kita duduk dengan orang-orang soleh. Maka dengan harapan kalau kita duduk dengan orang soleh, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang soleh. Man sahibal ahyar ukhiqama al ahyam. Barang siapa yang duduk-duduk dengan orang-orang soleh, insyaAllah dikumpulkan, digabungkan dengan orang-orang soleh. Yang mana orang-orang soleh itu memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana disebutkan juga dalam satu riwayat, inna Allah Ta'ala la yadfa birrajul atau bil muslim as-salih an mi'ati ahli baitin min jiranihi al-bala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjaga 100 rumah, 100 keluarga yang mereka bertetangga dengan tetangga yang soleh. Jadi dengan kita punya tetangga satu aja dan tetangga kita orang soleh itu, maka insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bala. Berkah daripada duduk dengan orang-orang soleh. Dalam hadis yang masyhur, dalam hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala di situ menyebutkan keutamaan orang-orang yang duduk bersama orang-orang yang soleh, duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat Allah, bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, berdoa dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, ushidukum anni ghafartu lahum, wahai malaikat-malaikatku, kalian menjadi saksi semuanya bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka yang mereka duduk untuk berzikir kepadaku, duduk untuk berdoa kepadaku. Mereka minta surga, aku akan berikan kepada mereka surga. Mereka berlindung kepadaku agar tidak masuk ke dalam neraka, maka aku akan jaga mereka dan mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan dosa-dosa mereka aku ampuni semuanya. Dan kalian wahai malaikat-malaikatku menjadi saksi akan hal tersebut. Kemudian malaikat-malaikat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ya Allah, wahai Allah, di antara mereka yang hadir ada yang bukan niatnya untuk berzikir, bukan niatnya untuk beribadah, tapi niatnya mereka cari temannya yang ada hajat, ada keperluan dengan temannya, sehingga ketika dicari-cari duduk bersama mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam kalimat, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok orang-orang yang ibadah, yang zikir kepadaku, orang-orang yang soleh. Maka yang duduk bersama mereka pun, mereka tidak akan sia-sia. Mereka akan mendapatkan bagian dari maghfirahnya Allah, bagian dari surga Allah, bagian daripada lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Berkat duduk dengan mereka. Padahal bukan termasuk di antara mereka yang berzikir dan ibadah kepada Allah. Ini satu contoh, satu bukti bahwasanya duduk dengan orang-orang soleh akan mendapatkan kecipratan keberkahan daripada kesolehan. Dalam hadis, dalam ayat yang ada dalam surat Kursi, yang ada dalam surat Al-Kahfi, yang di situ ada cerita antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Dan kemudian salah satu daripada cerita di antara keduanya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Khadir untuk membangun rumah yang akan rubuh, yang akan hancur. Diperintahkan untuk dibangun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa protes, kenapa dibangun? Padahal penduduk di sini, kita meminta makan, tapi mereka tidak memberikan makan. Kita mengharap untuk dijamu, mereka tidak memberikan jamuan. Kok kamu Khadir malah membangun? Maka disitulah dikatakan sirnya dan rahasinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana abuhuma shaliha. Sesungguhnya di dalam rumah tersebut ada harta anak yatim, yang mana harta anak yatim tersimpan di dalam rumah tersebut. Maka jika rumah tersebut rusak, hancur, maka khawatir harta mereka akan hilang, akan diambil oleh orang-orang yang zalim. Maka diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali rumahnya. Kenapa? Berkat abuhuma sholiha, karena orang tuanya adalah orang yang soleh. Padahal dikatakan oleh ahli tafsir, bukan orang tua langsung, padahal itu adalah kakeknya. Bahkan bukan kakek pertama, tapi kakek yang ketujuh. Bahkan bukan dari ayahnya, tapi dari ibunya. Itu di jaga oleh Allah SWT hartanya, diperhatikan oleh Allah karena kesolehan kakek yang ketujuh tersebut. Berkat kesolehannya yang disebutkan abuhuma soleha, karena kakek yang ketujuh itu orang soleh, bukan orang zalim, bukan orang maksiat, bukan orang fasik. Berkahnya orang soleh turun sampai tujuh keturunan. Itulah yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbih. Yang mana Wahab bin Munabbih atau Fudail, Ali bin Fudail bin Iyad mengatakan bahwasanya Wahab bin Munabbih telah membaca kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang terdahulu. Di antara yang dibaca oleh Wahab bin Munabbih Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inni idza usitu ghad, inni idza ubittu, idza utitu raditu." Sesungguhnya jika aku ditaati maka aku akan ridha. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kebaikan-kebaikan, menjauhi larangan-larangan Allah, maka yang melaksanakan perintah Allah dikatakan oleh Allah, aku akan ridha kepadanya. Wa idza raditu baraktu. Dan kalau aku sudah ridha kepadanya, maka aku akan berikan kepadanya keberkahan. Ya, keberkahan. Berkah hidupnya, berkah rezekinya, karena dapat ridhonya Allah. Dari mana dia mendapatkan ridhonya Allah? Karena apa? Karena taat kepada Allah. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau mukmin atau perempuan, dan dia adalah seorang yang mukmin, maka aku akan berikan kehidupan yang menyenangkan. Jika orang soleh, Allah akan berikan keberkahan karena Allah ridha kepadanya. Wa in walaysa li barakati nihaya. Dan katanya Allah Subhanahu wa taala, keberkahanku tidak ada ujungnya. Artinya keberkahan yang aku berikan kepadanya akan terus mengalir kepada keluarganya, tetangganya. Wa idza usitu. Tapi kalau sudah aku perintahku dilanggar, katanya Allah, kalau dia berani melanggar perintahku, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya sahattu, aku akan murka. Hadibtu, aku akan marah kepadanya. Wa idza hadibtu la'antu. Dan kalau sudah Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya, maka Allah akan melaknatnya. Wa inna la'nati tabluhu as-sabi minal walad. Dan ketahuilah, kalau sudah aku memberikan laknat kepada seseorang, maka laknat itu bisa sampai kepada 7 keturunannya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kadang-kadang di antara mereka banyak beramal soleh, beramal soleh, beramal soleh. Kenapa? Tujuannya ingin nantinya memberikan keberkahan untuk anak-anaknya. Keberkahan untuk keturunannya, cucu-cucunya. Karena keberkahan, kesolehan bukan kepada dirinya, tapi juga kepada keluarganya, anak-anaknya, keturunannya. Bahkan sebagaimana dikatakan dalam sadah Nabi Muhammad SAW tadi, bahkan keberkahan orang-orang soleh bisa didapatkan oleh tetangga-tetangganya. Ini. Dari mana kita dapatkan keberkahan? Kalau kita duduk dengan orang soleh. Ya, dan dikatakan oleh ulama, bahwasanya dengan duduk dengan orang soleh itu berarti kita bisa memandang kepada wajah mereka. Madar ila wujuhus salihin tazra fil khalbi mahabba al khair. Yang mana memandang kepada wajah orang-orang soleh bisa menumbuhkan benih-benih kebaikan di dalam hati yang memandangnya. Benih-benih iman, benih-benih kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kalau ada orang soleh, ada orang ulama yang mengamalkan ilmunya, yang ikhlas dengan ilmunya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala memandang mereka dingin hati. Memandang mereka membuat kita ingat sama Allah. Memandang mereka membuat kita ingin berbuat baik, semangat bertaubat. Dan memandang wajah mereka ini menumbuhkan semangat untuk kita tidak akan maksiat lagi kepada Allah SWT. Bahkan, jangankan memandang langsung, kadang kita memandang wajah orang wali di foto aja, di gambar aja, sudah hati ini ada ya, kebaikan yang masuk. Tersentuh hati kita memandang mereka. Padahal di foto, apalagi kalau langsung. Kalau ini hanya memandang, apalagi kalau kita duduk di hadapannya mendengarkan nasihat-nasihatnya. Apalagi kalau kita dengan duduk di hadapannya mencintainya. Ya, dengan duduk di hadapannya kita husnudzon kepadanya, azab zahir dan batin, itu yang paling penting. Azab dengan adab yang zahir, dan yang lebih penting lagi dengan adab yang batin, depan orang-orang soleh, depan para wali Allah. Jaga adab kita. Kalau kita di hadapan mereka, kita tidak menjaga adab kita, baik adab yang zahir, duduk yang rapi, duduk yang tawadhu, duduk yang tenang, tidak ngobrol dengan yang lain, tidak menoleh ke sana ke sini, tidak mengangkat suara di hadapan mereka, tenang, ta'zim, hanya fokus memandang, fokus mendengar. Duduk dengan ta'zim seperti ini, inilah yang akan memberikan keberkahan bagi yang duduk di hadapannya. Tapi kalau duduk di hadapan orang-orang soleh, orang-orang wali, duduk di hadapan para ulama, tapi tidak ada adabnya, ya, noleh kesana kesini, ngobrol, apalagi sampai duduk dengan duduk yang tidak pantas, dengan duduk yang posisi yang tidak pantas di hadapan orang wali, apalagi. Begitu juga yang tidak ada adab dalam hatinya, su'udzon di dalam hatinya, kenapa sih orang, kok orang wali tapi seperti itu sifatnya, kok ulama tapi begitu ya, jangan su'udzon, hati-hati, apalagi orang wali. Kalau kalian masuk kepada pejabat, maka harus kalian jaga lisan kalian. Salah ngomong bisa, ya, fatal akibatnya kalau di hadapan pejabat. Tapi kalau kalian masuk kepada orang wali, jagalah hati kalian. Maka seorang wali akan mengetahui isi hati daripada kalian. Ya, ketika kita di hadapannya kita adab, baik kebaikan kita dapatkan. Tapi kalau tidak adab, nak dapat kebaikan, lebih baik kita di rumah, tidak usah duduk bersama orang-orang soleh, tapi kita hatinya cinta kepada orang-orang soleh, tapi hati kita ta'alluq, punya ikatan batin yang kuat dengan orang soleh. Walaupun kita tidak kumpul bersama mereka, kalau kita kumpul, daripada kumpul dengan mereka tapi tidak adab, ya, maka dengan kumpul bersama orang-orang soleh, inilah yang menumbuhkan, ya, semangat untuk kita berbuat baik, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dianjurkan untuk kita duduk bersama orang-orang soleh. Dan kedua dikatakan sini, i'tizal asrar, jauhilah orang-orang yang jelek. Sebaliknya, jauhi orang-orang yang zalim, jauhi orang-orang yang ahli maksiat, jauhi orang-orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kalau kita duduk dengan orang-orang soleh, menghadirkan keberkahan kepada kita, tapi sebaliknya, kalau kita duduk dengan orang-orang yang fasik, maka akan memberikan keburukan bagi kita. Kalau kita memandang wajah orang-orang soleh, akan tumbuh benih-benih keimanan di dalam hati kita. Maka sebaliknya, kalau kita melihat orang-orang fasik, wajah mereka, itu benih-benih lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbekas di hati kita, bisa sampai 40 hari lamanya. 40 hari kita tidak khusyuk sholatnya, 40 hari bisa kita tidak nikmat ngajinya, 40 hari bisa kita sulit tahajudnya. Bisa jadi sebab apa? Memandang kepada orang-orang yang fasik, apalagi orang-orang yang kafir, apalagi orang-orang yang kita lihat kemaksiatan mereka. Ini memandang wajahnya, bukan maksiatnya. Apalagi memandang, melihat kemaksiatan yang mereka lakukan. Walaupun kita tidak melakukan, melihat, memandang kemaksiatan yang mereka lakukan, itu ada bekas, membekas, tapi bekas yang jelek, yang ada, yang nempel dan melekat-melekat di hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dikatakan bahwasanya orang yang melihat kemaksiatan, kefasikan, paling tidak akan membuat apa yang dilihatnya daripada kemaksiatan menjadi sesuatu hal yang biasa, menjadi sesuatu yang remeh. Jadi karena kemaksiatan itu kita lihat dengan mata kita, apalagi kalau sering kita melihatnya, seakan-akan itu bukan dianggap maksiat nantinya, seakan-akan itu dianggap sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena selalu kita lihat. Kalau sudah hilang, ya, ketakutan kita untuk maksiat tersebut di dalam hati kita, maka akan mudah kita nantinya akan melakukan maksiat itu tersebut bersama orang-orang yang kita lihat bermaksiat. Mudah. Ya, ini pengaruh. Maka inilah jeleknya dan inilah bahayanya kalau anak-anak kita khususnya bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Kalau anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, dengan teman-teman yang tidak baik, maka nanti anak kita yang aslinya sudah ngajinya rajin, belajarnya rajin, sholatnya rajin, hilang semuanya. Kenapa? Karena pengaruh teman-temannya. Pengaruh teman-temannya. Karena dia duduk bersama mereka. Dia duduk melihat mereka maksiat kepada Allah. Dia duduk melihat mereka na'udzubillah lalai daripada Allah. Tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji. Ya, bahkan yang dilihat, yang dilakukan adalah maksiat-maksiat. Rokokanlah dan minum-minumanlah dan pacaran dengan perempuanlah. Melihat hal yang seperti itu, seakan-akan itu menjadi biasa. Ketika dilihat setiap saat, setiap waktu, akan suatu waktu dia juga akan ikut terbawa arus. Akan menjadi hal biasa, akan menjadi mudah bagi dia untuk melakukannya. Karena efeknya, karena awalnya, karena berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Teman, berteman dengan kawan-kawan yang tidak baik. Makanya begitu besarnya pengaruhnya, sampai Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid, beliau mengatakan, wa iyyakum masuhbatal adradi innani raaitu fasadal mar'i fi suhbati adradi. Hati-hati ya, katanya Habib Ali Al-Habsyi. Hati-hati dengan teman yang jelek. Hati-hati dengan teman yang tidak sejenis dengan kita. Yang tidak seakhlak, tidak sejalan. Tidak ya, satu jalan yang lurus. Walaupun kita hanya berteman aja, walaupun hanya kita berkumpul aja dengan mereka, tapi kita tidak melakukan yang mereka lakukan. Hati-hati, katanya Habib Ali Al-Habsyi. Karena aku melihat sebab terbesar rusaknya seseorang karena berteman dengan orang yang tidak baik, karena berteman dengan orang yang jelek. Ya, akan membekas, akan pengaruh, mempengaruhi. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan teman yang jelek itu dengan tukang las. Artinya kalau kita berteman dengan teman yang jelek, teman yang nakal, sama digambarkan oleh Nabi dengan kita duduk-duduk dengan tukang las. Artinya kalau kita duduk-duduk dengan tukang las, maka kita akan kena cipratan daripada apinya. Kalau tidak kena, minimal kita akan bau baju kita. Minimal kita akan mencium bau yang tidak enak. Kalau selamat dari apinya. Itulah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad kalau kita duduk dengan orang yang jelek. Ya, kalau kita tidak menjadi orang yang jelek, pasti ada bekasnya. Pasti ada efek sampingnya. Ini Nabi yang menggambarkan. Dan inilah ya, yang dikhawatirkan oleh mereka. Makanya Sadah Ba'alawi di Hadramut. Yang awal dahulu mereka tinggalnya banyaknya di Basrah di Irak. Keturunan Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Husain itu awal mulanya banyak yang pindah dari Madinah ke Irak. Di Irak mereka dimuliakan. Di Irak mereka disanjung. Di Irak mereka diberikan harta, diberikan jabatan, dimuliakan karena mereka adalah cucu Nabi. Apalagi cucu Nabi yang tidak jauh dengan Nabi kan silsilahnya. Mereka dihormati, mereka hidup dengan ya dengan artinya hidup dengan dunia yang enak, dengan rizki, dengan harta yang bergelimpang, dan itu semuanya ya membuat khawatir Sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Itulah kenapa sebabnya Sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa membawa keluarganya untuk hijrah dari Irak dan pindah ke Hadramaut. Itu yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan fitnah. Dikhawatirkan cinta dengan dunia. Dikhawatirkan cinta dengan sanjungan. Cinta dengan penghormatan. Mereka tidak mau. Mereka khawatir. Mungkin di saat itu mereka adalah orang-orang yang kuat imannya. Tapi anak-anaknya, cucu-cucunya nanti. Dan mereka akan lahir di situ. Sehingga Sayyidina Muhajir ilallah membawa keluarganya dengan isyarah daripada Nabi Muhammad SAW untuk pindah ke Hadramut. Yang mana di Hadramut negeri yang gersang, negeri penduduknya tidak banyak, negeri yang miskin, fukara, yang ada hanya orang-orang miskin. Ya, berbeda 180 derajat dengan keadaan yang keadaan mereka dahulu di Irak. Mereka dalam kemewahan, tapi mereka tidak mau ya terbawa dengan arus cinta kepada dunia dan penghormatan, apalagi teman-teman yang tidak baik, dibawa pindah ke Hadramut. Dan di saat di Hadramut, ya, di saat itu yang sudah di Hadramut pun mereka tetap masih menjaga keluarga mereka dari berteman dengan orang-orang yang tidak sejalan, tidak seagama, tidak seakhlak. Sehingga bahkan ya Sayyidina Ubaidillah, anak daripada Sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, ya, beliau punya 3 anak. Ada Alwi, ada Basri, ada Jadid. Ya, Basri dinamakan Basri karena lahirnya di Basrah, di Irak. Sebelum hijrah, waktu masih di Basrah, dilahirkan Imam Basri. Alwi dilahirkan juga di Irak, dinamakan Alwi. Ini pertama kali yang dinamakan dengan nama Alwi. Ya, sebelumnya tidak ada yang bernama dengan nama Alwi. Bahkan dinisbahkan Al-Alawin kepada beliau ini. Al-Alawin, Alawin, Alawin itu siapa Alawin? Maksudnya Alawin adalah keturunan Sayyidina Alwi ini. Kenapa kok Alawin dinisbahkan kepada Alwi? Dikatakan Alawin. Padahal Alwi juga punya 2 saudara. Ada Basri, ada Jadid. Karena 2 saudaranya ini keturunannya putus. Mereka tidak punya keturunan sekarang. Putus keturunan mereka di abad yang ke-6. Sedangkan Alwi keturunannya terus ada sampai sekarang. Jadi Alawiyin di muka bumi di seluruh dunia sekarang semuanya keturunan daripada Sayyidina Alwi ini. Dari keturunan Sayyidina Husain, ya, bukan Sayyidina Hasan. Semua Alawiyin keturunan daripada Sayyidina Alwi. Ini Sayyidina Alwi punya keluarga, Sayyidina Basri punya keluarga, Sayyidina Jadid punya keluarga. Mereka 3 keluarga ini memagari rumah mereka dengan pagar. Seperti pondok gitu. Diberikan pagar. Supaya apa? Anak-anak mereka tidak keluar. Khawatir. Padahal di zaman dahulu ini di Hadramut, bukan di Irak lagi. Tapi masih khawatir. Sehingga mereka yang masih kecil-kecil tidak diperkenankan keluar dari pagar. Atau teman-teman dari luar masuk ke dalam pagar. Sampai kapan? Sampai dewasa. Sudah dewasa, sudah kuat imannya, sudah kuat ilmunya, sudah kuat ya artinya ke apa yang sudah diajarkan oleh orang tua mereka, baru diizinkan keluar. Dan mereka tidak diizinkan keluar dari pagar tersebut. Ini zaman dahulu. Tapi menjaganya sampai seperti itu, Bat. Makanya Al-Habib Tahir, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Husain bin Tahir, putra-putranya itu tidak diperkenankan untuk keluar dari rumah mereka. Itu zaman beliau. Kecuali kalau keluar rumah dengan dibarangi dan ditemani oleh ayah mereka. Atau paman mereka. Tapi keluar begitu aja dengan teman tidak tahu kemana. Keluar begitu aja dengan teman ke pasar lah, ke toko lah, keliling. Itu tidak diperbolehkan. Makanya sampai suatu waktu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini namanya anak kecil nyelonong ke pasar syarat keluar tanpa izin. Nakal juga namanya anak kecil. Akhirnya apa yang dilakukan? Melihat penyembelihan sapi. Karena dahulu menyembelih sapi di Hadramut itu sesuatu yang jarang adanya. Jadi kepingin anak-anak namanya melihat sapi disembelih itu senang. Maka di saat disembelih sapi, tahu-tahu yang menyembelih sapi ini melihat kok ada anaknya Habib Tahir bin Husain bin Tahir ini. tumben ada di pasar. Ini biasanya enggak boleh keluar, dia mereka tahu. Apa yang dilakukan setelah selesai penyembelihan, dipotong sebagian daripada daging sapi oleh penyembelihnya dan diberikan kepada Habib Abdullah itu dan mengatakan, "Tolong ini berikan kepada orang tua kamu." Tujuannya apa? Supaya memberitahu orang tuanya kalau dia sudah pergi ke pasar. Orang tuanya enggak tahu. Namanya anak kecil, pulang ke rumah dibawa daging tersebut diberikan. Dari mana ini? Baru ketahuan. Dikasih seorang di pasar, ketahuan, maka dipukullah si anak tersebut. Ini didikan. Jadi Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, orang wali besar, orang alim. Didikannya seperti ini. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir begitu juga suatu waktu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dari mulutnya. Kata-kata tidak pantas ini, tidak pantas. Masih kecil. Apa yang dilakukan oleh bibinya? Bibinya, dia ambil siwak dan siwak itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan digosok dengan sekeras-kerasnya sampai berdarah. Dan mengatakan, ini loh darah akibat dari ucapan kamu tadi. Dengan seperti itu, kira-kira mau mengulangi lagi anak tersebut? Tidak akan. Kalau kita kan tidak, kata-kata kotor keluar dianggap biasa. Ya, dianggap sesuatu yang tidak, ya, tidak perlu ditegur, tidak perlu dinasihati. Ya, akhirnya terbiasa sampai besar. Ini didik. Man addaba waladahu shahiran surra bihi kabiran. Kalau sudah dari semenjak kecil diberikan pendidikan yang baik, maka ketika besarnya akan menyenangkan orang tuanya. Tapi kalau semenjak kecil tidak dididik dengan didikan yang baik, maka yang terjadi akan membuat sedih orang tuanya ketika anak tersebut sudah tumbuh menjadi besar. Nah, ini contoh. Begitu juga Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini suatu waktu bermimpi. Dan mimpi Nabi Muhammad SAW. Mimpi Nabi Muhammad, hal yang biasa bagi beliau. Kalau kita mimpi Nabi Muhammad ini, wah, anugerah luar biasa ini. Orang wali sudah biasa mimpi. Bahkan mereka ya godotan sampai bertemu dalam keadaan terjaga. Beliau mimpi Nabi Muhammad SAW dan memberitahu kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Wahai Abdullah, ketahuilah bahasanya putri kamu saat ini sedang menjahit bajunya seorang waliullah. Dalam mimpi dikasih tahu putrinya menjahit bajunya seorang wali minal awliya. Bangun dari tidurnya. Dipanggil putrinya. Kamu sedang menjahit baju ya? Iya. Baju siapa yang kamu jahit? Baju fulan. Tidak jauh rumahnya dari sini. Dia guru ngaji. Maka Habib Abdullah bercerita tentang mimpinya. Itu adalah wali minal awliya. Padahal guru ngaji. Kadang-kadang mastur ya. Kadang-kadang orang tidak tahu siapa yang jadi wali Allah. Diberitahu itu wali. Karena itu adalah Nabi Muhammad SAW yang memberitahu. Dan Nabi Muhammad ru'yatuhu haq. Kalau bermimpi Nabi Muhammad pasti benar. Tidak mungkin setan. Maka hari kedua, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya kaget. Kenapa? Melihat anak-anaknya di rumah guru ngaji itu. Di rumah orang tersebut. Sedang duduk-duduk di hadapannya. Dan kemudian dipanggillah mereka dibawa pulang. Ditegur. Kenapa yang dia keluar rumah? Tapi kan anak kita keluar rumah karena duduk ke rumahnya orang wali itu. Kan itu adalah orang wali. Iya, walaupun kamu tidak boleh keluar rumah. Kamu tidak boleh bergaul dengan orang lain. Walaupun orang wali, walaupun kami ingin kalian kalau mau berkumpul, bergabung, duduk-duduk dengan orang wali-wali yang besar-besar. Bukan wali yang kecil. Wali Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Tahir, Habib Muhammad bin Durus Habsyi, dan lain sebagainya. Habib Ahmad bin Umar bin Smith di zaman itu. Bukan wali yang kecil-kecil. Ini wali kecil, padahal wali. Tapi masih dilarang dari menjaganya untuk tidak keluar rumah. Begitulah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ayahnya itu hijrah ke Mekah, mukim di Mekah. Mengajar di Mekah, dakwah di Mekah. Menjadi imam besar di Mekah. Habib Ali bin Muhammad, ini Habib Muhammad Al-Habsyi. Ketika sempat di Mekah, Habib Ali diajak oleh ayahnya untuk tinggal di Mekah beberapa waktu. Ketika tinggal di Mekah, Habib Ali Al-Habsyi tidak memberikan izin kepada anak-anaknya. Termasuk Habib Ali Al-Habsyi dan saudara-saudaranya dan ponakan-ponakannya yang ikut bersamanya. Tidak memberikan izin kepada mereka untuk keluar dari rumah. Padahal di Mekah. Bahkan keluar ke haram sekalipun, ke Masjidil Haram tidak diperbolehkan. Masjidil Haram pun tidak boleh. Apalagi keliling ke mall. apalagi keliling pasar, apalagi keliling ke tempat maksiat, ke masjid tidak larang. Apa yang ente dapatkan, apa yang ente niatkan untuk pergi ke masjid, ente ana dapatkan, dijamin ana doakan dia dapatkan. Ana bukan melarang kalian keluar ke masjid bukan karena apa, tapi aku takut kalian nanti bertemu dengan kawan-kawan yang tidak baik, akhirnya terpengaruh nantinya. Dan nanti di masjid bisa ketemu siapa aja. Ya kalau ini ya di Mekah mau pergi ke masjid aja dilarang. Apalagi zaman sekarang dibiarkan begitu aja ke anak keluar, tidak tahu ketemu berkeluarnya sama siapa, perginya kemana, apa yang dilakukan, datang tidak ditanya, datang juga ya tidak ditegur, tidak juga dimarahi. Akhirnya jangan salah kalau di luar sana sudah berteman dengan kawan-kawan yang tidak baik dan pengaruhnya besar sehingga anaknya tidak terdidik dengan didikan yang baik. Maka kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada orang-orang soleh dan mendapatkan syafaat mereka, mendapatkan keberkahan mereka, dan dijadikan kita semuanya dan keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga kita semuanya digabungkan dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh di surga Allah Subhanahu wa taala, khususnya bersama orang yang paling soleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisirri asraril Fatihah.